أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. والحمد لله رب العالمين الفاتحة. حضرين هذا sekalian hamba-hamba Allah yang mulia. Pengurus memberikan tema umum apa sajalah tawabirin yang tentang akhlak, ya boleh. Saya melihat ada satu kajian yang perlu kita bahas sama-sama tentang usia Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah SAW. Karena ini pada masyarakat termasuk yang agak kontroversial dan bahkan masyarakat yang kelompok-kelompok anti-Islam menjadikan itu sebagai amunisi untuk menjelek-jelekkan Rasulullah. Nah, di mana masalahnya? Sering katakan Rasulullah menikahi Aisyah ketika Aisyah umur 6 tahun. Maka pada masyarakat non-Muslim, itulah Nabi Muhammad itu fenomena penggemar seks pada anak-anak. Insyaallah. Oke, mari kita lihat keterangan-keterangannya. Tadi terpotong sama. Oke. Memang di dalam kumpulan hadis Sahih Bukhari kita jumpai hadis Aisyah menikah 6 tahun. Namun para ahli hadis meneliti hadis-hadis yang meriwayatkan Aisyah nikah umur 6 tahun atau 9 tahun, ada yang hadis menyebut 6 tahun atau 9 tahun, itu hadis-hadis yang diriwayatkan melalui jalur Hisham bin Urwah. Namun diteliti secara historis, ada yang menarik. Hisham bin Urwah, seorang sahabat Nabi yang tinggal di Madinah selama 71 tahun, lalu dia pindah ke Irak. Setelah dia pindah ke Irak, murid-muridnya di Irak inilah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Aisyah menikah umur 9 tahun. Padahal dia seorang sahabat Nabi yang tinggal di Madinah 71 tahun. Nah, ketika dia di Madinah, tak seorang pun sahabat Nabi lain di Madinah yang meriwayatkan hadis seperti ini dari Hisham. Bahkan murid-muridnya Hisham bin Urwah ketika di Madinah, seperti seorang ulama ahli fikih terkenal, Imam Malik bin Anas, itu tidak meriwayatkan hadis seperti itu. Jadi ada kejanggalan, meskipun diriwayatkan melalui Hisham, tapi nampaknya itu setelah Hisham pindah ke Irak. Oleh sebab itu, ulama ahli hadis seperti Yaqub bin Saibah mengatakan, hadis-hadis yang bersumber dari Hisham sebenarnya adalah sahih. Kecuali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang dari Irak. Hisham bin Urwah dapat dipercaya, hadis-hadisnya dapat diterima. Kecuali yang dikisahkan setelah dia pindah ke Irak. Problem ini ada pada komunitas muslim di Irak. Kita lihat catatan tanggal-tanggal penting atau tahun-tahun penting. Ketika turun wahyu pertama di Gua Hira, itu tahun 610 miladiah. Dengan turunnya Quran, turunnya ayat Quran yang pertama di Gua Hira, maka dalam sejarah dianggap masa jahiliyah mulai berakhir. Dan Rasul menerima melakukan hijrah itu tahun 622 miladiah, hijrah ke Yathrib. Karena memang dulu belum bernama Al-Madinah Al-Munawwarah, masih bernama Yathrib. Setelah tahun kedua, dua tahun setelah hijrah, barulah Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Ini diingat 610-622 Nabi menikahi Aisyah dua tahun setelah hijrah. Karena nanti ini penting dalam pembahasan. Kemudian, hal yang kedua yang perlu kita cermati adalah penggunaan istilah-istilah dalam masyarakat Arab, khususnya di hadis. Ketika seorang bayi perempuan dari umur baru lahir sampai dia berumur 6 tahun, orang Arab menyebutnya sibyah. Waktu kita belajar bahasa Arab, sobiyun. Sobiyun itu laki-laki, sobiyah pun itu bayi perempuan. Sebutan lainnya dalam bahasa Arabnya sibyah. Jadi sibyah, anak perempuan dari bayi baru lahir sampai 6 tahun. Ketika anak itu sudah lebih dari 6 tahun, tapi belum akil balik, belum mengalami menstruasi, orang Arab menyebut anak perempuan itu dengan istilah jariah. Jariah. Tapi setelah anak perempuan itu akil balik, sudah mengalami menstruasi, namun dia belum menikah, belum punya suami, disebut masih seorang gadis, orang Arab menyebutnya dengan istilah bigam. Nah sekarang, kita jumpai hadis dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Bapak tentu tahu mazhab Hambali, dari nama Ahmad bin Hanbal inilah dikenal. Dikisahkan dalam hadis itu, setelah istri Nabi SAW yang pertama yaitu Khadijah, Khawlah mendatangi Nabi SAW dan menganjurkannya untuk menikah lagi. Nabi bertanya, dengan siapa? Khawlah berkata, engkau boleh pilih dengan seorang figur, perawan, gadis, wanita dewasa yang belum bersuami, atau dengan seorang tayyib, seorang janda. Nabi tanya lagi, kalau figur, kalau gadis, siapa yang pantas? Khawlah bilang, Aisyah binti Abu Bakar. Jadi dalam dialog itu, Khawlah menyebut Aisyah sebagai seorang figur. Berarti Aisyah adalah perempuan yang sudah menstruasi. Hanya memang dia belum bersuami. Bukan lagi anak umur 6 tahun. Dan belum menstruasi, itu namanya jariah. Ini dikulas dari satu riwayat. Kemudian, berkaitan dengan turunnya surat Al-Qamar, juga dijumpai sebuah hadis. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya surat Al-Qamar itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Surat Al-Qamar diturunkan di Mekah dan aku saat itu sudah menjadi seorang jariah. Aku sudah menjadi seorang jariah. Diturunkan di Mekah, aku sudah menjadi seorang jariah. Itu dijumpai dalam kitab hadis Sahih Bukhari. Surat Al-Qamar, saat surat Al-Qamar diturunkan, Aisyah sudah seorang jariah. Berarti setidak-tidaknya saat itu Aisyah sudah berusia di atas 6 tahun. Dan kita tahu surat Al-Qamar diturunkan tahun ke-9 sebelum Hijriah. Jadi saat Al-Qamar diturunkan tahun ke-9 sebelum Hijriah, Aisyah sudah berumur 6 tahun, sudah seorang jariah. Berarti ketika terjadi hijrah, 9 tahun kemudian terjadi hijrah, umur Aisyah 15 tahun. Tahun ke-9 sebelum hijrah, saat surat Al-Qamar diturunkan, Aisyah sudah berumur 6 tahun. Berarti saat terjadi hijrah 9 tahun kemudian, umur Aisyah 15 tahun. Kalau Aisyah dinikahi tahun kedua hijriah, berarti 15 tambah 2, 17 tahun. Bukan 6 tahun, bukan 9 tahun. Kemudian, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir, juga dijumpai riwayat keterangan-keterangan dari para sahabat. Aisyah itu putrinya Abu Bakar dan dia punya kakak namanya Asma, kakak perempuan juga. Nah, Asma usianya 10 tahun lebih tua dari Aisyah. Dan ada keterangan tentang riwayat Asma. bahwa Asma suatu saat sampai menyaksikan anaknya terbunuh dalam sebuah peperangan di tahun 73 Hijriah. Di tahun 73 Hijriah terjadi peperangan dan anaknya Asma terbunuh dalam perang itu. Asma menyaksikan sendiri. 5 hari kemudian Asma wafat dalam usia 100 tahun. Jadi di tahun 73 Hijriah usia Asma 100 tahun. Kapan Asma lahir? Dikurangi saja 100 tahun, dikurangi 73 Hijriah. Berarti saat hijrah Nabi saja, saat Nabi hijrah, umur Asma sudah 27 tahun. Saat Nabi hijrah, umur Asma 27 tahun. Dan karena Asma 10 tahun lebih tua dari Aisyah, berarti saat Aisyah itu, saat hijrah, Aisyah umur 17 tahun. Kalau Aisyah dinikahi tahun kedua Hijriah, berarti Aisyah dinikahi umur 19 tahun. Yang tadi 17 tahun dengan perkiraan turunnya surat Al-Qamar, sedangkan ini terkait dengan matinya anaknya Asma 19 tahun. Setidak-tidaknya Aisyah sudah dewasa. Kemudian keterangan lain. Pernah terjadi hujan lebat dan banjir sehingga Ka'bah rusak. Dan ketika Ka'bah direnovasi, Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Belum menjadi Nabi. Muhammad SAW berumur 35 tahun ketika Ka'bah direnovasi. Nabi Muhammad umur 25 menikah dengan Khadijah. Ketika umur 35 tahun itulah Fatimah terlahir, anak perempuan Nabi. Fatimah terlahir saat Ka'bah direnovasi dan Nabi umur 35 tahun. Kemudian keterangan lain, usia Fatimah, anak perempuan Nabi itu, 5 tahun lebih tua dari Aisyah. Nah, kalau Nabi umur 35 tahun, dan Nabi hijrah tahun 53, usia 53, berarti ada beda 18 tahun. Nabi umur 35 tahun, Ka'bah hancur, dan kita tahu hijrah Nabi terjadi Nabi umur 53. Berarti ada selisih 18 tahun. Berarti usia Fatimah pun 18 tahun. Kalau Fatimah 5 tahun lebih tua dari Aisyah, maka saat terjadi hijrah, Aisyah itu umurnya 13 tahun. Kalau Nabi menikahi Aisyah tahun kedua Hijriah, berarti setidak-tidaknya usia Aisyah 15 tahun saat dinikah. Nah, ini ada 19 tahun, ada 17 tahun. Maklum, catatan sejarah abad ke-7. Yang pasti, keterangan-keterangan sejarah masih dilakukan secara verbal, secara lisan. Belum ada fakta-fakta tertulis. Ada perbedaan-perbedaan, namun setidak-tidaknya dari keterangan yang kita tahu, bisa jadi Aisyah pun 17 tahun saat ini kan, bisa jadi 19 tahun, bisa jadi 15 tahun. Ya, setidak-tidaknya 15 tahun lah. Ditambah lagi keterangan Abdullah bin Umar. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Dan dia berkata, ketika Nabi, aku akan ikut perang Uhud, Nabi tidak mengizinkan. Karena waktu itu usia 14 tahun. Kebijakan Nabi, orang-orang yang boleh ikut perang adalah kalau sudah 15 tahun. Maka di perang Khandaq, yang disebut juga perang Tarif, perang Aqaba, Ibn Umar bisa ikut perang. Dan berarti saat itu umur sudah 15 tahun. Dan kemudian Aisyah dalam Sahih Muslim ikut dalam perang Badar membantu suplai logistik. Aisyah juga ikut dalam perang Uhud. Kalau Aisyah sudah ikut dalam dua perang ini, berarti setidak-tidaknya Aisyah juga sudah berumur 15 tahun dan sudah ikut perang. Dan kita juga tahu perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah. Kalau juga ada keterangan Aisyah ini kamu menabi tahun kedua Hijriah dan Aisyah boleh ikut perang, berarti setidak-tidaknya Aisyah sudah umur 15 tahun. Kemudian ada keterangan lain dalam hadis riwayat At-Tabari. Di situ dikatakan bahwa Aisyah dipinang dilamar saat usia 7 tahun dan dinikah saat usia 9 tahun. Tapi dalam kitab yang sama juga didapat keterangan. Abu Bakar anaknya Fatorah dan semua anak Abu Bakar dilahirkan pada masa jahiliyah, pada masa sebelum turunnya, mulai turunnya Quran. Kita tahu kapan Quran mulai turun, masa jahiliyah lagi, tahun 610. Kalau Aisyah saat dinikah, yaitu tahun kedua Hijriah, 9 tahun menurut keterangan ini, Aisyah dinikah pada umur 9 tahun. Berarti Aisyah lahir tahun 615. Kalau 615, 610, sudah lahir masa jahiliyah. Nah, kalau jarak waktu antara jahiliyah usai, tahun 610 sampai hijrah Nabi, Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, dan Aisyah dinikah tahun kedua hijriah, maka memang setidak-tidaknya Aisyah itu dinikah umur 15 tahun. Bisa jadi 15, bisa jadi 19, tapi setidak-tidaknya adalah 15 tahun. Barangkali hal seperti ini bisa menjadi sebuah tambahan informasi bagi kita. Karena kemarin sempat diributkan juga masyarakat oleh kasus Syekh Puji yang menikahi anak umur 12 tahun, tapi mengaku, "Oh, yang saya lakukan mengikuti sunnah Rasul." Karena Rasul menikahi Aisyah saja umur 9 tahun. Dan ini menimbulkan problem tudingan yang tidak enak kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin Nabi menikahi anak umur 7 tahun, umur 9 tahun. Ternyata dari fakta-fakta sejarah dan keterangan hadis-hadis yang lain, Aisyah itu dinikah semini-mininya umur 15 tahun, sangat mungkin juga lebih tua dari itu. Kemudian catatan sejarah juga memperlihatkan tidak mungkinlah orang Arab sejak jahiliyah Arab pun menikahkan seorang laki-laki dengan anak perempuan yang belum menstruasi. Ini tambahan informasi. Nah, kemudian atau barangkali sambil sini yang memberikan komentar dulu tambahan atau pertanyaan, saya persilakan. Saya persilakan tentang hal ini. Ada. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita akan berlanjut dengan pembahasan tentang akhlak. Berbincang tentang akhlak sangat baik kalau kita pelajari juga akar kata atau usul istilah akhlak itu sendiri. Akhlak itu berasal dari kata khuluq, jamak dari khuluq. Khuluq, jamaknya adalah akhlak. Dan istilah khuluq itu berasal dari istilah khalaqa. Khalaqa dalam bahasa Arab mencipta dari bahan yang sudah ada. Bahasa Inggrisnya itu create. Ada satu lagi proses penciptaan kita yang dalam bahasa Arab disebut fatara. Bedanya fatara dengan khalaqa. Disebut fatara, dia adalah penciptaan yang pertama kali. Mencipta sesuatu dari belum adanya sama sekali, itu fatara. Sedangkan khalaqa mencipta dari bahan yang sudah ada. Contohnya, di alam sudah ada tanah liat. Dari tanah liat orang mencipta cangkir porselen, itu khalaqa. Tapi kalau belum ada sama sekali, lalu dimunculkan, itu namanya fatara. Mana lebih dahsyat? Proses fatara atau proses khalaqa? Tentu fatara lebih dahsyat. Dia memunculkan sesuatu dari belum adanya sama sekali. Itu lebih dahsyat. Ini sebabnya istilah fatara dalam Quran, dalam hadis, hanya digunakan untuk Allah. Fatara samawati wal ardh. Fatirus samawati wal ardh. Untuk makhluk tidak pernah digunakan istilah fatara. Untuk makhluk, kita manusia bisa terlibat pada proses khalaqah. Tetapi fatwa hanya untuk Allah. Kadang Allah menggunakan juga istilah khalaqah. Khalaqah sama wajib al-as, dia yang mencipta langit dan bumi. Kadang menggunakan fatwa, fatwa sama wajib al-as. Tapi setidak-tidaknya fatwa hanya untuk Allah. Sedangkan fatwa tidak pernah digunakan untuk makhluk. Untuk makhluk adalah khalaqah. Jadi khalaqah penciptaan yang berikutnya, fatwa adalah penciptaan yang paling pertama. Nah, dari kata fatwa muncul istilah fitrah. Dari kata khalaqah muncul istilah kuluh yang namanya akhlak. Lalu apa perbedaan fitrah dengan akhlak? Dua-dua ini sering disebut dalam pembicaraan sehari-hari. Ini sudah fitrahnya. Ini sudah akhlaknya. Apa bedanya fitrah dengan akhlak? Fitrah adalah sesuatu yang datang sejak awal pertama kali. Fitrah itu sifat-sifat yang sudah ada sejak manusia dicipta pertama kali. Fitrah itu sifat asli, sifat dasar, sifat alami, natural character. Sedangkan akhlak, perilaku, sifat juga, tapi sifat hasil proses berikutnya. Disebut fitrah ketika sifat itu sudah ada pada manusia sejak masa pertama manusia dicipta. Sedangkan disebut akhlak adalah sifat hasil proses berikutnya. Nah, kita perlu lihat ayat Quran dalam surat Al-Mulk. Maaf, dalam surat Al-Rum. Dalam surat Al-Rum, Allah katakan, fitrah Allah, sesungguhnya ada fitrah Allah, ada sifat-sifat Allah. Allati fatara an-nasa 'alaiha, yang ketika Allah fatara, ketika Allah mencipta manusia pertama kalinya, alaiha, manusia dicipta dengan fitrah itu. Seorang perempuan hamil di dalam rahimnya terbentuk janin. Ketika janin sudah siap, maka Allah akan meniupkan ruh. Dan pusatnya ruh, intinya ruh adalah qalb, hati nurani. Ketika Allah mencipta manusia, qalbu manusia tidak kosong. Di dalam qalbu itu sudah Allah isikan fitrah. Fitrah apa? Fitrah Allah. Ada sifat-sifat Allah yang ketika Allah mencipta manusia, manusia dicipta dengan fitrah Allah itu, dengan sifat-sifat asli keallahan itu. Maka ketika keseluruhan bayi ini terlahir sebagai manusia, sebagai bayi, Nabi katakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah." Tidaklah dari bayi yang dilahirkan illa yuladu, kecuali dia dilahirkan Allah berdasarkan Allah fitrah. Tidaklah dari bayi yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan Allah fitrah, berdasarkan fitrah. Ia bayi terlahir sudah membawa fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah adalah sifat-sifat asli. Fitrah dari mana? Fitrah Allah, sifat-sifat asli dari Allah. Selanjutnya, anak ini yang sudah memiliki fitrah akan mengalami proses pendidikan. Ketika dididik, maka fitrah ini, sifat-sifat asli, berubah. Itu yang kami katakan, tafarraqu fi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Bagaimana mungkin manusia berakhlak, bertingkah dengan tingkah Allah? Sangat mungkin, karena di dalam dirinya sudah ada fitrah Allah. Jadi akhlak adalah sifat hasil bentukan, sedangkan fitrah adalah sifat bawaan. Dan yang tidak tanggung-tanggung, fitrah itu adalah sifat bawaan dari Allah. Allah turunkan kepada manusia. Semua manusia memiliki fitrah. Ketika fitrah itu dikembangkan, dididik, disekolahkan, dilatihkan, maka fitrah itu berubah menjadi akhlak. Dan Nabi katakan, takallahu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Bagaimana mungkin berakhlak dengan akhlak Allah? Mungkin karena di dalam diri manusia sudah ada fitrah Allah, sudah ada sifat-sifat Allah. Muncul pertanyaan juga, mengapa dalam diri manusia diisikan fitrah Allah, sifat-sifat ilahiyah? Karena Allah mencipta manusia untuk menjadi khalifah Allah, wakil Allah. Ini jangan fil ardi khalifah. Sungguhnya aku jadikan manusia untuk menjadi khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi. Sebagai wakil Allah, tentu tugasnya menjalankan fungsi-fungsi keallahan dalam tanda kutip. Peran-peran keilahian. Peran pemilik alam. Mengurus, merawat, menyayangi, berbagi, melindungi, menegakkan hukum. Manusia dicipta untuk menjadi khalifah Allah, wakil Allah. Wajar Allah isikan fitrah Allah, sifat-sifat Allah. Yang ketika sifat-sifat Allah itu dikembangkan, dia menjadi akhlak, dan Nabi pun menyebutnya akhlakullah, akhlak keallahan. Demikian pengantar kajian tentang akhlak. Satu lagi yang saya sampaikan, kalau dari proses fitrah menjadi akhlak, proses pendidikan, itu dalam bahasa Arab. Proses mengembangkan fitrah, sifat-sifat asli, menjadi sifat pembentukan, prosesnya itu namanya takdim. Ada, adzaba yu'adzibu takdim, pemberadaban, takdim. Pekan lalu, sisipan koran Republika membongkar bagaimana ulama-ulama di masa lalu lebih suka menggunakan istilah takdim untuk pendidikan. Tetapi sekarang orang lebih banyak menggunakan istilah tarbiyah. Padahal ada beda. Tarbiyah itu berasal dari kata robba. Ingat doa. Rabbik firli wali wali jaya warhamhuma kama rabbayani robba. Dalam bahasa Arab, robba itu memelihara. Dan pemeliharaan ini adalah pemeliharaan fisik. Ketika satu benih di tanah lalu disirami, ketika mulai muncul daun, mulai diberikan pupuk, itu robba. Orang tua kita robba, memberi kita makan, memandikan kita, memberikan pakaian, itu robba. Jadi robba tarbiyah, memelihara secara fisik, secara lahiriah. Pelakunya disebut robba. Nah, dikarenakan masyarakat Arab juga biasa. Misalnya waktu musim haji, tanggal 10 Zulhijjah, Idul Kurban, orang mencari kambing. Kambing itu diikat di sebuah tiang, di pasar atau di pinggir-pinggir jalan, di trotoar. Pemilik kambingnya itu bisa saja ada di toko sebelah, sedang asik minum kopi. Kalau seseorang turun dari mobil mau beli kambing, dia bisa bertanya begini, man robba hadzihi al-ghanam, siapa rob kambing-kambing ini? Yang punya akan jawab, ana robbuhu, saya robnya, pemeliharanya, pengamonnya, penggembalanya, dan itu saling biasa dalam masyarakat Arab. Jadi ma'a robba tarbiyah, pemelihara dalam arti fisik, lahiriah. Sedangkan pendidikan dalam arti mengubah, mengembangkan sifat-sifat asli yang spiritual dari Allah menjadi perilaku, itu lebih tepat menggunakan istilah takdim. Ulama-ulama zaman dulu pendidikan disebut dengan istilah takdim. Entah kenapa sekarang pendidikan disebut dengan tarbiyah. IAIS itu ada fakultas tarbiyah. Okay. Maka orang Republikan dua pekan lalu dalam yang membongkar kitab-kitab klasik katakan kita harus kembalikan istilah takdim. Terdengar pula sebuah hadis Nabi yang sangat menarik. Nabi terakhir sudah tidak punya bapak. Baru umur 6 tahun, ibunya sudah wafat, yatim piatu. Lalu siapa yang membantu Nabi mengembangkan fitrah yang menjadi akhlak? Dan Nabi katakan, adzabani Rabbi fa'ahsana ta'dhibi. Adzabani Rabbi, Tuhanku sudah menghadapkan aku dan dia membaguskan takdiri proses pendidikan pada diriku. Jadi bukan tarbiyah yang lebih tepat. Tarbiyah itu pemeliharaan secara fisik, tapi takdim itulah pemeliharaan secara spiritual. Maksudnya sekalian, tadi sudah kita bahas bahwa Allah berikan kepada diri manusia fitrah, fitrah Allah. Mana fitrah Allah itu, sifat-sifat Allah itu? Dengan mudah kita deteksi, itulah yang disebut sebagai Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna itulah sifat-sifat Allah. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengembangkan fitrah kita? Salah satu caranya adalah wiridkan, zikirkan Al-Asma'ul Husna sebaik-baiknya. Suatu yang sebarat itu, fitrah Allah yang sudah ada pada diri kita, masih berupa diri alami, dia akan mencuat, muncul menjadi akhlak, menjadi perilaku. Orang yang banyak zikir Asmaul Husna, otomatis akan perilakunya akan terpengaruh oleh diri-diri Asmaul Husna itu. Demikian sampai sini. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan, sudah pukul 1 lewat 2 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana apa yang kalah dengan al-alat dan siti binatang? Ya. Al-halaj itu adalah orang yang mencoba mendekatkan diri kepada Allah, mencoba memahami hubungan hakiki antara manusia dengan Allah. Terjadi proses pada dirinya. Dan ini bukan hanya terjadi pada al-halaj saja, tapi terjadi pada banyak orang yang punya keseriusan untuk betul-betul mencari dan mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mudahnya, saya ingin jelaskan begini. Apakah gedung masjid ini ada? Ada. Apakah tubuh saya, tubuh kita, tubuh manusia ini ada? Ada. Apakah Allah ada? Jadi kalau begitu Allah dan manusia sama, sama-sama ada. Di mana kelebihannya Allah? Di mana hebatnya Allah? Ada kelebihannya. Allah ada dan dia ada dengan sendirinya. Dia tidak ada pihak lain yang mengadakannya. Justru Allah punya kemampuan mengadakan yang lain. Manusia, semua makhluk ini ada, tapi keberadaan yang diadakan, tiap-tiap sesuatu yang diadakan, berarti juga bisa ditiadakan. Berarti keberadaan manusia, keberadaan makhluk, adalah keberadaan yang semu, keberadaan yang faham. Ada karena diadakan, bisa pula ditiadakan, dan makhluk ini karena tidak ada. Allah ada, tidak pernah tidak ada. Dia ada dengan sendirinya, dan dialah selalu yang mengadakan pihak lain. Dan Allah selamanya akan tetap ada. Kalau begitu, di antara dua keberadaan ini, dua wujud ini, mana wujud yang hebat? Wujud Allah, wujudnya ada. Allah adalah keberadaan yang hak, yang absolut. Wujudul hak, wujud ada yang benar-benar ada, wujud yang mutlak, keberadaan yang absolut. Sedangkan manusia dan semua makhluk sebenarnya adalah wujud yang zombie, wujud yang temporer, wujud yang temporer. Lalu ketika seseorang menghadapkan dirinya kepada Allah, ketika dia berkata, ya Allah, kenapa saya berkata ya Allah? Berarti ada Allah, ada saya. Ada Allah, ada saya. Ada dua subjek, dua individu. Padahal saya pernah tidak ada. Saya bisa tidak ada. Dan saya diadakan oleh Allah. Berarti sebenarnya saya menjadi ada. Karena Allah berkata, keberadaan saya adalah keberadaan yang tunduk pada Allah. Kalau begitu, betulkah saya ada? Tidak, saya tidak benar-benar ada. Saya menjadi ada karena kehendak Allah. lalu tidak ada diriku, yang ada hanya Allah. Begitu. Jadi pada tingkat pemahaman seperti itu, Al-Hallaj kemudian menyadari kefanaan segala-galanya. Ini yang disebut dengan fana fitrah. Dan ini sangat wajar, sangat mungkin terjadi kepada semua orang yang mau berpikir, mencari hakikat. Termasuk hakikat dirinya sendiri. Iya, kalau sudah sampai diri kita bisa terima, iyalah. Diri kita ini, hakikat diri kita, diri yang diadakan, keberadaan yang fana. Sebenarnya kita tidak ada. Kalau kita menjadi ada, karena Allah berkehendak mengadakan kita. Berarti hadirnya kita ini bukan kehadiran sesungguhnya. Kehadiran kita ini adalah manifestasi, perwujudan dari iradah Allah. Sebenarnya kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Bahkan alam ini semua tidak ada, yang ada hanya Allah. Ini keberadaan dalam arti yang absolut. Begitu. Yang mutlak. Tentu saja, bagi orang yang belum pemahamannya belum sampai ke tingkat seperti itu, ketika Al-Hawaj mengatakan diketuk pintunya, Assalamualaikum, saya mau jumpa dengan Al-Hawaj. Jangan sebut Al-Hawaj, tidak ada Al-Hawaj, yang ada hanya Allah. Siapa seperti ini sampai kepada Allah, menimbulkan kebingungan. Lalu dikatakan bahwa Al-Hawaj itu sudah kafir. Tapi sebenarnya saat itu Al-Hawaj sedang dalam proses penghayatan bahwa diriku sebenarnya bukan hanya diriku, semua yang ada di alam ini keberadaan yang semua. Kalaupun menjadi ada, justru keberadaan itu bukan menunjukkan bukti eksistensi dari alam ini. Keberadaan makhluk, keberadaan diri kita bukan menjadi bukti dari eksistensi makhluk, eksistensi diri. Keberadaan kita, keberadaan makhluk justru menjadi bukti eksistensi Allah. Karena Allah berkirada, Allah berkehendak, kehendaknya itu mewujud menjadi kita ada. Adanya kita bukan menunjukkan kita yang ada. Adanya kita justru menunjukkan adanya Allah. Keberadaan kita itu manifestasi dari kirada dan keberadaan Allah. Hal-hal seperti itu. Itu biasa terjadi di kalangan para ulama-ulama, di kalangan para filosof, di kalangan orang-orang yang betul-betul merenungkan dirinya dan siapa Tuhannya, dan bukan yang pada agama Islam saja. Yang tidak boleh terjadi ketika hal-hal seperti itu diungkapkan pada orang yang belum sampai pada tingkat pemahaman seperti itu, lalu menimbulkan kekacauan, kekacauan akidah. Maka harus ada tindakan. Demikian. Ada lagi, silakan. Baik, silakan. Yang sudah terus kerja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tadi ada yang menyambung dalam perbicaraan pada kamu mengenai hukum Allah itu, apakah bisa dikalahkan oleh hukum manusia yang menyangkut perkawinan. Dalam Islam kan kalau anak sudah balik itu diutama dinikahkan daripada perbuatan yang benar. Terus masalah yang terjadi di negara kita yang mengawini yang muda tapi sudah balik, lalu disalahkan karena undang perkawinan, apakah berhak undang perkawinan itu membatalkan mengalahkan hukum Allah yang sudah membenarkan kalau memang sudah balik. Itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Persoalannya bukan hukum Allah dikalahkan oleh hukum negara, bukan di situ persoalannya. Kita harus lihat sebenarnya bagaimana agama kita sendiri mengatur hukum. Ya. Ada kitab Allah, ketentuan-ketentuan dari Allah. Kitab Allah ini sangat normatif, sangat ideal. Bagaimana kitab Allah ini diwujudkan menjadi praktek nyata, maka Allah mengutus seorang Rasul. Rasullah yang menjadi teladan bagaimana ketentuan-ketentuan Allah di dalam kitabullah dipraktekkan dalam praktek nyata. Dan praktek-praktek nyata dari Rasul yang menjadi uswah teladan bagi kita, itu telah disebut Al-Hadis. Bagi umat selanjutnya, ketika Rasul sudah wafat, kitabullah dan Al-Hadis ini menjadi pedoman. Tetapi setelah Nabi wafat, umat berkembang. Hidup di zaman yang berbeda, peradaban makin tumbuh, problem-problem juga muncul, problem-problem baru. Menghadapi problem-problem baru zaman baru, apa yang harus dilakukan oleh orang? Rasul pun memberikan bimbingan. Menyelesaikan suatu masalah di suatu masyarakat, ikuti kitabullah. Kalau tidak ada, ikuti sunnah Rasul. Kalau tidak ada sunnah Rasul, lakukan ijtihad. Ini dalam hadis riwayat Muaz bin Jabal. Ketika Muaz bin Jabal diutus ke Yaman, dengan apa kau bikin keputusan? Kitabullah. Kalau dia pun kita bilang, kalau tidak ada, ikuti sunnah Rasul. Kalau tidak ada sunnah Rasul, aku akan berijtihad. Itu dibenarkan. Ijtihad itu nama proses dilakukan sendirian. Kalau dilakukan kolektif, itu namanya ijma, melibatkan beberapa orang. Alatnya adalah rokyu, pikiran. Atau juga disebut kolbu. Karena sebenarnya dalam Quran dijelaskan, manusia itu mengakal dengan kolbunya. Jadi dengan demikian, bagi umat sunnah Nabi Muhammad SAW, pedoman hidup itu adalah kitabullah, hadis Rasul, yang kalau tidak, satu persoalan tidak ada rinciannya penjelasan kitabullah Rasul, umat harus melakukan ijtihad. Tentu saja yang berhak melakukan ijtihad, orang yang memahami kitabullah dan hadis. Produk dari sebuah ijtihad, ketika seseorang melakukan ijtihad, produknya disebut fatwa. Jadi fatwa adalah legal opinion, pendapat hukum. Kalau Al-Quran dan hadis ini adalah persoalan akidah, mengimani Allah, mengimani Rasul, kita sedangkan ijtihad untuk menghasilkan fatwa itu adalah persoalan ilmiah yang melakukannya adalah ulama. Kenapa ulama yang melakukan ijtihad? Innal ulama warasatul anbiya. Ulama adalah warisan dari para nabi. Dilakukan fatwa. Yang jadi masalah, ulama itu kapasitasnya, kemampuannya bermacam-macam. Ulama tinggal di wilayah yang berbeda-beda. Maka yang namanya fatwa selalu beragam. Tidak ada fatwa yang tunggal. Fatwa itu selalu beragam. Ketika fatwa, legal opinion, pendapat-pendapat hukum itu beragam, kalau dia akan diterapkan di masyarakat, suatu ketentuan hukum akan diterapkan di masyarakat, minimal harus ada dua hal. Satu, hukum yang diterapkan itu adalah hukum yang menjamin kepastian hukum. Kalau hukum yang diterapkan, hukum yang menjelek, tidak menjamin kepastian hukum, itu hanya akan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Justru tujuan hukum membentuk ketertiban. Yang kedua, hukum yang diterapkan di suatu masyarakat haruslah hukum yang seragam, yang ada yurisdiksinya. Tidak boleh untuk orang miskin hukumnya begini, untuk orang kaya hukumnya begini. Hukum itu harus seragam. Dan hukum itu harus menjamin kepastian hukum. Sementara justru ulama yang melakukan ijtihad bisa mengeluarkan fatwa yang beragam. Kapan masuk satu Syawal, kapan masuk satu Ramadan? Ulama di majelis ulama bisa berbeda dengan ulama-ulama NU, ulama-ulama Muhammadiyah, tentang yang lain. Termasuk tentang vaksin meningitis yang katanya tercampur dengan babi. Ini ada perbedaan-perbedaan. Nah, yang namanya ulama, para beragam, silakan saja. Itu kan proses ilmiah. Tapi yang jadi masalah, ketika pendapat hukum itu akan diterapkan di masyarakat, harus ada hukum yang satu dan menjamin kepastian hukum. Kalau ada fatwa yang beragam, bagaimana mau tidak mau di antara fatwa yang beragam harus dipilih mana fatwa yang paling bermanfaat yang bisa menjamin ketertiban masyarakat. Maka ada satu proses lagi. Setelah terbentuk fatwa harus ada proses yang namanya takmim. Apa itu takmim? Pengkonunan. Pengkonunan. Produknya adalah konun. Konun bahasa kita undang-undang. Apa itu takmim? Takmim itu adalah proses memilih dari fatwa-fatwa yang berbeda yang mana yang dijadikan undang-undang. Sebab kalau sudah jadi undang-undang, maka dia menjadi mengikat bagi semua orang. Tapi sepanjang masih berupa fatwa, tidak mengikat. Fatwa hanya mengikat bagi orang yang memberikan fatwa itu sendiri dan yang setuju dengan fatwa itu. Bagi orang yang tidak setuju dengan fatwa itu, fatwa tidak mengikat dia. Majelis ulama katakan, fakir dan miskin dalam prosesnya tercampur dengan babi. Maka dia hak. Namun, orang yang tertolong harus mengalami vaksinasi supaya tidak terjebak meningitis. Dan ini ketentuan Saudi. Maka vaksin meningitisnya itu halal. Tetapi diterangkan pada orang yang menyiapkan berhaji tidak menjadi halal. Itu fatwa juga. Apakah semua ulama setuju? Ada yang tidak setuju. Kalau memang sesuatu itu halal, kenapa bisa dibolehkan? Darurat. Apa makna daruratnya? Disebut darurat itu kalau sampai berisiko pada kematian. Sekarang kalau orang tidak berhaji, tahun ini kan tidak mati. Tunggu saja tahun berikutnya. Mudah-mudahan ada vaksin meningitis yang tidak melibatkan enzim babi. Maka ini harus kita menyatakan halal. Nah, ulama bisa tidak menyapa. Persoalannya ketika dia akan diterangkan, dia harus menjadi mono. Itu. Nah, terkait dengan undang-undang tentang perkawinan, maksud saya, apakah perkawinan hanya melihat pada satu hati saja? Ada orang yang melihat perkawinan satu hati, perempuan boleh dinikah, kalau sudah menstruasi, kritik. Tapi ulama lain tidak setuju. Tidak setuju. Itu bukan satu-satunya ukuran. Ulama lain tidak setuju. Wajah sabratina lau taraku min ma'ihi zuriatan di'afra kofu alaihi. Hendaknya orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah berhati-hati jangan sampai meninggalkan anak cucu generasi-generasi belakangan dalam keadaan lemah. Jadi para orang tua punya kewajiban menyiapkan anak jangan sampai menjadi anak yang lemah. Itu. Kemudian lagi, anak punya hak. Bukan hanya orang tua punya hak terhadap anak. Ini hadis Nabi. Anak punya hak terhadap orang tua. Satu, dia diberi nama dengan nama yang baik. Dua, diberikan pendidikan. Dan kemudian dikawinkan. Berarti, ketika orang tua akan mengawinkan anak, pertimbangannya itu bukan semata-mata dia sudah jualan, kawinkan. Itu pertimbangan biologis. Dia sudah menstruasi, dia sudah bisa hamil, dikawinkan. Secara mental sudah siap belum? Secara pendidikan, intelektual sudah siap belum? Secara finansial sudah siap belum? Maka, para ulama lebih melihat, nikah itu boleh kebolehan nikah, bukan semata-mata. Sudah menstruasi, 12 tahun sudah menstruasi, dia sudah boleh nikah. Tidak. Dilihat juga aspek lain, kematangan mental dan segala macam. Nah, tapi kalau dilihatkan kematangan mental, kematangan intelektual, kematangan sosialnya, maka juga kalau dilihat kematangan finansialnya, kalau begitu umur berapa? Umur berapa? Betul kan dengan menstruasi saja boleh nikah? Para ulama berunding lagi. Setelah dia berundingkan, banyak yang mengeluarkan fatwa, minim-minimnya 16 tahun. Minim-minimnya 16 tahun. Itu di mana? Itu di Jordania 16 tahun. Di Indonesia? Di Indonesia itu berapa tahun undang-undang perkawinan itu? 16 juga ya? 16 tapi harus dengan izin orang tua. 21 boleh sampai ini. Jadi, Ulama bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun berbeda pendapat. Kapan seseorang itu minimumnya boleh nikah? Khusus di Indonesia, para ulama melihat minimumnya 16 tahun dan itu yang dituangkan menjadi undang-undang perkawinan. Ketika sudah menjadi undang-undang, dia mengikat. Dia mengikat secara umum, secara publik. Kalau masih jadi fatwa, tidak mengikat. Kalau sudah jadi undang-undang, mengikat. Nah, siapa yang kemudian melawan undang-undang? Dia berhadapan dengan hukum. Jadi persoalannya bukan apakah hukum manusia melawan hukum Allah, bukan sederhana itu persoalannya. Itu. Ya. Contoh lain, apakah kita mau mempertentangkan kenapa merobos lampu merah? Saya harus dihukum. Padahal tidak ada ketentuannya dalam Quran hadis. Merobos lampu merah dihukum. Berarti hukum manusia menarikkan hukum Allah. Bukan itu. Tidak ada pengaturan lampu merah harus berhenti dalam Quran hadis. Tapi itu adalah produk ijtihad. Perhatian. Bahwa dalam perempatan jalan, orang memang harus diatur pergilirannya. Maka dia keluar dengan lampu itu ijtihad. Dan ijtihad itu sudah dikonungkan. Kalau sudah dikonungkan, dia mengingat. Kadang-kadang, ini yang perlu kita cermati. Apa betul kita ini hidup semata-mata Quran hadis saja? Nabi sendiri tidak mengajarkan itu kok. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal dari Yaman, dengan apa kau ingin berkutusan? Dengan kitab Allah. Kalau tidak ada, dengan semua rasul. Kalau tidak ada, aku akan gunakan ijtihad. Gunakan akal sehat. Tapi kenapa sekarang banyak ustaz bilang, menjadi muslim yang apa, cukup ikuti Quran hadis saja. Lalu segala hal yang tidak ada Quran hadis, otomatis menjadi bid'ah. Betulkah otomatis jadi Quran hadis itu menjadi bid'ah? Contoh tadi, bagaimana kalau orang sekarang ini menerobos lampu merah? Tidak ada aturan di Quran hadis. Apakah pengaturan itu adalah bid'ah? Termasuk kawin siri. Apa? Kalau kawin siri mau, tapi kalau beli barang, beli mobil kan minta BPKB, minta STNK. Kenapa mereka tidak minta akta pernikahannya? Kenapa anak-anak di mobil minta BPKB? Itu kan tidak ada cara mati, BPKB itu bid'ah. Tidak. Jadi sebenarnya, kekeliruan yang terlihat itu, Nabi katakan, ikuti kitab Allah, ikuti sunnah Rasulullah, bukan istihad. Tapi kita cenderung mengatakan ini, lalu hal-hal yang berbeda dengan ini, kita katakan bertentangan dengan hukum Allah. Tidak. Akal manusia itu pun dari Allah. Maka fungsi akal itu diberikan tempat yang cukup juga dalam agama. Mari saya akhiri, maka pengaturan kawin terlalu muda itu adalah kesepakatan para ulama juga bahwa nikah bukan semata-mata sudah menstruasi lalu boleh nikah. Kecakapan seseorang untuk menikah bukan semata-mata dia bisa seks dan bisa hamil. Intelektualnya, mentalnya, sosialnya, juga finansialnya, itu harus dipertimbangkan. So, kalau tidak, bayangkan. Anak 12 tahun menstruasi kawinkan. Anak 12 tahun menstruasi kawinkan. Bagaimana anak-anak muda harus mendidik bayinya? Maka akan muncul generasi-generasi yang tidak terdidik dengan baik. Orang serangkan ada babysitter. Apakah setiap keluarga mampu bisa membayar babysitter yang sudah major? Bayangkan kalau ini dijadikan kaedah umum. Semua perempuan yang sudah akhir waris langsung boleh dinikah. Mereka nanti anak 12 tahun menjadi bayi. Maka akan muncul bayi-bayi yang tidak terdidik dengan baik. Nah, ini maksud ayat Quran tadi. Hendaknya setiap orang takut kepada Allah. Jangan sampai meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah-lemah yang menimbulkan kekhawatiran. Kelemahan bukan hanya fisik, mental, intelektual, sosial. Bahkan di negara-negara Arab sekalipun, sekarang ini, perkawinan tidak cukup batasannya menstruasi. Saya sebut tadi, Jordania 16 tahun. Mesir sekian tahun. Ya, di bawah itu dihukum pidana. Jadi kan cukup 12 tahun dan menstruasi, boleh, tidak. Tetap ada umur minimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.